Masih ada sisa cinta, biar

Mungkin ku tahan lajunya jalan sang rembulan. Terbukalah pada diriku, aku mengerti. Ungkapkanlah semua cinta di dalam hatimu. Satu-satunya tempatku bersandar di dalam dunia.

kita suci dan abadi. Biarkan saja orang bicara tentang kita, cinta kita berdua. Biarkan saja orang mencela, kita tetap akan rasa cinta. hati ini kala ku sendiri mengingatmu kasih indahnya cinta kita hingga ku terbawa dalam angan cinta-cinta kita. Dekat diriku agar ku rasakan belayan kasih cintamu. Dan bila tiada terjadi takkan ku biarkan rasa ini menemani diri. Cintamu dan bila tiada terjadi takkan ku biarkan rasa ini menemani diri.

Di dalam tidur. cinta. Teruskan bermimpi, mimpi tentang kita. Membuatku sedih.